Serat Paulus sekaping 2 ka jemaat Korintus. 2 Korintus bab setong. Tandaretan jemaat de Allah Korintus ben sedajana umat de Allah esa antero akaya. Kaula Paulus rasul esa almasih seiangkat kalaben karsana Allah sareng taretan Timotius ngarep moga-moga Allah ramana sampian sareng kaula sedaja sarta Guste Isa almasih aparing berkat sareng katerem teman kasampian sedaja. Tore asokor ka Allah ramana Guste Isa almasih. Salerana rama si paling sae bon Allah si aparing kakuatan ka manusah. Salerana makuat ate kaula sedaja e dalam kasusaan si ia depi kaula sedaja sopaja kalaben kakuatan si etarema kaula sedaja diri Allah kenika kaula sedaja cukun bisa makuat ate nereng orang si ngadepi kasusaan. Kasusaan-kasusaan seialami almasih, ampun banyak cukun seialami kaulus daja. Kalaban perantaraan almasih cukun, atena kaulus daja epakuat. Mon kaulus daja ngalami kasusaan, kenika kaangkui makuat, atena sambian, supaya sambian sedaja selamat. Mon ate kaulus daja epakuat, sambian noro epakuat cukun, teti sambian kuat, edalam kasusaan-kasusaan, akan disee tanggung kaulus daja juga. Kaulus daja yakin bentak mang-mang perkara sampian. Sebab kaulus daja oning cek sampian norok nyandeng sangsara asareng kaulus daja. Ben lantaran kepenikah, sampian norok epakuat juga asareng kaulus daja. Tantaretan, kaula ngarep sampian sadaja ngauningi. Perkara kasosaan seialami kaulus sadaja e daerah Asia. Kasosaan seesandeng kaulus sadaja genika. Cek berat narasana. Kantos kaula sadaja tak ngarep ki bisa odik pole. Rasana akati se eokom mate. Nanging ketetian genika kalakon sopaja kaula sadaja tak ngantelaki kakuatan tibi. Nanging ngantelaki kakuatan Allah sema odi oreng mate. Salerana panyelamat kaula sadaja dari bebece pate siraja kaisa. Ben salerana cugan sema selamat kaula sadaja. Deki ebu diare. Sabab, kaula sateja ngarep kasalerana. Kaula yakin, cek polana sateja na duana sampian, senyo onaki kaula sateja. Allah tanto maslamat kaula sateja dari pebece. Allah kasokan aberkati kaula sateja, minang kajawaban ka dua, sesa benyakna, senyo onaki kaula sateja. Ben lantaran genika, banyak orang si pekal asokora ka Allah. Kaula sateja kumpira, polana arasa yakin e dalam ate, cek odikna kaula sedaja etunya peneka, kong langkong hubungan kaula sedaja sarang sampian, bi kaula sedaja ampon e jelenaki kalaben ikhlas, sarta murni. Kaula sedaja a jelenaki kenika beni kalaben kabijaksanaan manosa, nanging kalaben kemampuan peparinga Allah. Se e toles kaula sedaja kasampian peneka, perak parkara papon apa se e kening baca sarang e pahami sarang sampian sedaja. Samangkin sampian sedaja perak ngarte sebagian perkara kaula sedaja, nanging kaula ngarep degi sampian bekal ngartiah ongku perkara kaula sedaja. Kalaben sepenikah, ebek to Guste Isa Rabu pagi, sampian sedaja bekal arasa kumpira polana kaula sedaja, akati kaula sedaja kumpira polana sampian sedaja. Polana keyakinan genika kaula de adek na geduan rencana, entara ka sampian sedaja, supaya sampian narema berkat banyak na duka alena. Kaula amaksud entara ka sampian, edalem parjalanan kama ke dunia, benyepera pole papale mana, supaya sampian sedaja bisa nolongi kaula nerosaki parjalanan kayo dia. Nanging kaula ngobe niat genika, lapon apa genika notua kicak kaula tak geduan karep sekokoh, ebek to akabai rencana, ponapa kaula akabai rencana minoret karep kaula tibi, sakecek ngocak iya, ben sakecek ngocak enja. Bit asmana ala seekening parcaja, janji kaula kesampian beni iya otabe enja. Sabab Isa Almasih potrana ala seeberta aki kesampian sarang Silas, Timotius, sarta sarang kaula tibi beni oreng iya otabe enja. Sabeli kesalerana genika jawaban ia dari Allah. Sabab kalaban perantaraan salerana Allah ampun anyata aki ia kasedajana janjina. Kalaban dasar genika, sambian sarang kaulus daya matur amin ka Allah polana Isa Almasih. Sopaja Allah emolja aki. Allah tibi semakoko sampian sarang kaula sateje, teti setong sarang almasi. Salerana jugan semele sampian sarang kaula sateje, kagem salerana. Kangkui kenika, Allah ampon ngesaaki sampian sarang kaula sateje, teti kaakungana, ben marengaki rona edelem atena sampian. Sareng kaula sateje minang ketanggungan jak salerana marengana sampian sareng kaula sateje papun apa si ampon ejenjaki salerana. Allah sakse kaula sabab salerana ngageli esena ate kaula jak kaula burung seentara ka Korintus polana kaula tak masos saapang geliana sampian. Kaula tak maksa sampian parkara papun apa si kotu eparcaje sampian sabab sampian ampon cek parcaje neka almasih. Kaula pera alako arang sareng di sampian, supaya sampian sajen seneng panggeliana.